ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد sebelum melanjutkan ingin saya sampaikan kalam dan buku yang saya ingin tentang tafsir antara Utsman dan Ali radhiyallahu anhu sekaligus ini kalam yang pada pelajaran yang lalu telah disampaikan. Yaitu pada awalnya terjadi khilaf di antara ulama ahli sunnah mana yang lebih afdal antara Utsman dengan Ali radhiyallahu anhuma. Kemudian setelah itu terjadi kesepakatan para ulama bahwasanya yang afdal itu, yang lebih afdal adalah Utsman kemudian Ali. Kemudian sekarang ana mengutip dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasathiyah. Beliau mengatakan, "Wa in kanat hadhihi al-mas'alah." Walaupun permasalahan ini yaitu masalah tafdhil antara Utsman dan Ali, mana yang lebih afdal? Utsman apa Ali? Radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan laisat min usul, laisat min al-usul, bukanlah salah satu pokok allati yudhallalu al-mukhalif, yang karenanya dikatakan sesat orang yang menyelisihinya. Fiha dalam perkara ini inda jumhur ahli sunnah, menurut jumhur ahli sunnah. Berkata Syekh Utsaimin, yakni yaitu al-mufadalatu baina Utsman wa Ali radhiyallahu anhuma laysat min usuli ahli sunnah, bahwasanya mengutamakan atau tafdhil atau mana yang lebih utama antara Utsman dan Ali, ini syarat dari beliau, bukanlah dari usul ahli sunnah. Maksudnya gimana? Allati yudhallalu fiha al-mukhalif, yang dikarenakannya disesatkan orang yang menyelisihinya. Kemudian beliau menjelaskan lebih jelas lagi, faman qala, barang siapa yang mengatakan inna aliyan afdal min Utsman, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Ali ini lebih afdal, lebih mulia atau lebih apa, lebih utama daripada Utsman, fala naqulu innahu dhal, maka kami tidak mengatakan dia ini sesat. Paham? Jadi ketika ada, kan tadi sudah dijelaskan awalnya terjadi khilaf, kemudian setelah itu ada kesepakatan para ulama bahwasanya Utsman ini lebih afdal daripada Ali. Nah, Nah sekarang bagaimana? Di antara kaum muslimin masih ada yang mengatakan bahwasanya Ali ini lebih afdal daripada Utsman. Maka kata beliau, "Fala naqulu innahu dhal." Maka kami mengatakan dia ini tidak sesat. Apa-apa? Maka kita tidak mengatakan apa? Maka kita tidak mengatakan bahwasanya dia ini sesat. Bal naqul, bahkan kita mengatakan hadza ra'yun min ara'i ahli sunnah. Bahkan ini merupakan salah satu pendapat dari pendapat ulama ahlu sunnah. Walau aku lebih syiah, yang kita tidak mengatakan tentang hal ini masalah. Artinya tidak masalah. Ada terjadi tafdil atau mendahulukan Ali daripada Utsman radhiyallahu anhu. Walaupun tadi yang rajih, yang kuat pendapat mendahulukan Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhu. Sekaligus ini ralat dari anak, karena pada waktu itu anak sampaikan tentang Al-Imam Abdul Razak As-Sanani, beliau terpengaruh dengan tasyayyu', yaitu ketika mendahulukan, ketika mengatakan bahwasanya Ali ini lebih utama daripada Utsman. Maka anak terojo dari perkataan ini. Setelah anak membaca 6 kembali Aqidah Al-Wasithiyah Syekhul Islam dan kemudian syarah dari Syekh Zamin, alhamdulillah, maka di kesempatan kali ini anak sampai. Sehingga dalam permasalahan mufadalah, dalam permasalahan mana yang lebih afdal, maka ini adalah khilaf yang tidak boleh seorang disesatkan tentangnya. Lalu apa yang menjadikan seorang ini disesatkan ketika menyelisihinya dalam perkara ini? Yang jadi permasalahan adalah kata masih perkataan Syekhul Islam. Kalau Syekhul Islam intinya, lakin allati yudhallalu fiha mas'alatul khilafah. Nah, ini. Akan tetapi yang disesatkan dalam perkara ini adalah permasalahan khilafah. Ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya Ali lebih berhak mendapatkan khalifah daripada Utsman, lebih awal mendapatkan khalifah dari Utsman, maka orang ini sesat. Kenapa? Karena penetapan Utsman sebagai khalifah ini berdasarkan petunjuk atau perintah dari Umar radhiyallahu anhu, yang beliau ini menunjuk ahlul halli wal 'aqd. Ahlul halli wal 'aqd ini ada orang yang berhak, orang yang ditunjuk beberapa orang untuk bermusyawarah, untuk menentukan siapa khalifah setelah Umar. Jadi dalam perkara ini, ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya Ali lebih berhak mendapatkan khalifah daripada Utsman, maka ini orang yang tersesat. Dan kebanyakan ini adalah orang-orang wakilah. Orang-orang, kalau ada orang syiah, orang wakilah. Dan Utsman ini ditetapkan oleh Ahlul Halli wal Aqdi yang ditunjuk oleh Umar radhiyallahu anhu, itu ada 6 Mereka itu adalah Utsman sendiri, kemudian Ali, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Talha dan Az-Zubair. Mereka yang namanya ditunjuk oleh Umar radhiyallahu an untuk menentukan siapa khalifah setelahnya. Sekarang kalau kita melihat di situ ada siapa? Ada Ali radhiyallahu. Dan dia sepakat ketika itu mengangkat Utsman sebagai khalifah. Maka dikatakan oleh Syekh Al-Harras dalam syarahnya Al-Wasithiyah, beliau mengatakan, "Faman za'ama anna khilafata Utsman kanat batilah," barang siapa yang menyangka bahwasanya khalifah Utsman ini batil, "wa anna Aliyan kana ahaqqu," maka "wa anna Aliyan kana ahaqqa bil khilafati minhu," bahwasanya Ali ini lebih berhak mendapatkan khalifah daripada Utsman, bahwa mubtadi'un dhalun, maka dia ini seorang mubtadi' sesat. Yaghlibu 'alaihi tashayyu', telah mengalahkan padanya pemikiran tashayyu', pemikiran Syiah. Nah, jadi sekali lagi dari ralat yang kemarin Anda sampaikan, sekaligus tadi Anda tambahkan tentang seorang yang dikatakan sesat dalam permasalahan ini, yaitu ketika menganggap Khalifah Utsman ini batil dan mengatakan bahwasanya Ali lebih berhak mendapatkan khalifah. Maka hati-hati ketika ada yang mengatakan seperti ini. Dan ini yang menyebarkan pemahaman seperti ini orang-orang Syiah. Kita lanjutkan ke pembahasan yang lalu. Bahwasanya di antara sahabat ini bertingkat-tingkat derajatnya. Kemarin kita sudah terangkan atau kita jelaskan, khalifah yang empat ini yang paling afdal. Sudah kita jelaskan pula yang paling afdal dari yang empat ini adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Begitu juga kita sudah kita jelaskan sahabat al-mubashiruna bil jannah, yaitu sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga. Di antaranya khalifah yang empat, kemudian sisanya sudah kita jelaskan, Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, Talha, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Zaid, kemudian berapa? Zubair. Kemudian di sana ada juga sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW dengan surga. Hanya saja yang 10 ini kenapa disebutkan al-mubashiruna bil jannah? Itu karena disebutkan dalam satu hadis. Karena disebutkan dalam satu hadis. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu hadis Zaid bin Sa'ad bin Zaid. Hadis Sa'ad bin Zaid yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Sebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah dan seterusnya. Ya. Di sana juga ada para sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Di antaranya adalah Thabit bin Qais. Bagaimana kisahnya? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jelas Tsabit Ibnu Qais fi baiti. Maka Tsabit ini dia duduk menyendiri di rumahnya. Waqala, dan dia mengatakan ana min ahlin nar. Dia mengatakan bahwasanya aku termasuk penghuni neraka. Fahtabasa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun tertahan dan dia tidak menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ke masjid, datang ke masjid karena bersedih dengan ayat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sa'ad bin Mu'adz. Karena Sa'ad bin Mu'adz ini tetangganya. Ya Abu Amr, masya'nu Tsabit. Wahai Abu Amr, bagaimana keadaan Tsabit? Maksudnya tidak pernah kelihatan, bagaimana dia? Astaki, aku ini mengeluhkan tentang dia. Artinya mana orang ini tidak pernah terlihat. Oleh Sa'ad, berkata Sa'ad, innahu lajari, sesungguhnya dia ini tetanggaku. Wa ma'alimtu lahu bisyakwa. Dan aku juga tidak mengetahui keluhan yang ada padanya. Oleh, berkata fa'atahu Sa'ad. Maka Sa'ad ini datang kepadanya. Pada karolahu qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menceritakan ucapan Nabi yang menanyakan dia, menanyakan kondisi Tsabit bin Qais. Faqala Tsabit, maka Tsabit ini bertanya, unzilat hadhihi al-ayah, telah diturunkan ayat ini, ayat yang tadi. Walaqad alimtum, sungguh kalian telah tahu, anni min arfa'akum, anni min arfa'akum, min arfa'akum sautan, anni min arfa'ikum sautan, sesungguhnya aku ini orang yang paling keras suaranya daripada kalian. Jadi Tsabit bin Qais ini salah satu sahabat yang suaranya keras, yang suaranya besar. Jadi ketika bicara terlihat apa? Terlihat seperti marah atau seperti keras terdengar. Dan lebih keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara dalam ayat ini apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u, janganlah kalian mengangkat, mengeraskan suara kalian fawqa sawti nabi, di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini orang yang paling keras suaranya terhadap suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya suaranya paling besar dari suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ana min ahli nar, sehingga aku menyimpulkan bahwa aku adalah penghuni neraka. Pada qala dzalika Sa'ad lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Sa'ad ini Sa'ad Mu'adz menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal huwa min ahli jannah. Bahkan dia termasuk penghuni surga. Nah, ini syaratnya. Syaratnya tazkiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia termasuk penghuni surga. Para ulama menjelaskan tentang tafsir la tarfa'u aswatakum di sini adalah mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mendahului Rasulullah sallam dalam berpendapat, ya, dalam menetapkan hukum. Itu maksudnya. Maksud dari ayat ini bukan berarti suaranya yang keras, bukan hanya dari itu saja, tetapi apa, dari sisi mendahului apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menetapkan hukum. Makanya dalam ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday rasulillahi wattaqullah. Janganlah kalian mendahului. Jangan mendahului. Maka tidaklah yang bagi seorang mukmin mendahului, ya, mendahului apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini subhanallah banyak sekali faedahnya. Secara ringkas ana melihat di antaranya bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Ketika tidak terlihat, Rasulullah menanyakan, kemana si fulan? Tidak terlihat taklim. Ya, tidak terlihat datang. Ditanyakan. Memperhatikan. Maka begitu pula pelajaran bagi dari akhlak para ahli sunnah untuk memperhatikan ikhwannya, kemana dia tidak terlihat, tidak ikut taklim, tanyakan. Dan ini untuk menjaga ukhuwah, ya, ukhuwah, sehingga tidak apa, tidak muncul seudan, ya, tidak muncul sangkaan yang buruk. Kemudian pelajaran yang lain, bagaimana saat ini datang ke rumahnya bertanya, ada apa ya, kenapa Rasulullah telah menanyakan antum, telah menanyakan keadaan, kenapa? Jadi tidak disangka-sangka, udah gini, mas. Nah, kemudian ketika saat ini mendengar apa yang disampaikan oleh siapa, Tsabit bin Qais ini, yang dia sampaikan merupakan kesimpulan yang salah, merupakan kesimpulan yang salah. Apa sikap saat? Apa dia langsung memutuskan? Tidak, dia bertanya dulu kepada Rasulullah. Karena dia bukan ahlinya dalam permasalahan seperti ini, dalam menafsirkan Al-Quran, dalam perkara agama. Dia tidak langsung sebar nih ke teman-temannya, tidak disebar. Oh, itu menyimpulkan dirinya sendiri bahwa dia ini apa? Dari penghuniat ahli neraka. Tidak. Tapi apa yang dilakukan oleh saat ini? Dia sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab yang sebenarnya. Ya. Beliau mengatakan balwa min ahli jannah. Kemudian di antara sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surga yaitu Uqasha bin Mihsan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim juga. Dalam hadis Abu Hurairah dan juga hadis Abdullah bin Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya dakhulu min ummati al-jannata sab'una alfan bi ghairi hisab." Dalam riwayat lain, "Wala adab." Akan masuk dari umatku surga, akan masuk surga dari umatku sab'una alfan, 70,000, bi ghairi hisab, tanpa hisab. Dalam riwayat lain, wala adab, dan tidak ada juga adab. Tidak masuk neraka dulu, tanpa hisab dulu. Ini nanti kita akan bahas nanti di akhir-akhir apa bait yang di ini di Lamiah ini tentang kejadian nanti di akhirat. Kejadian di akhirat. Nah, di antara manusia ya yang tidak dihisab adalah ini. 70 ribu ini dari umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam riwayat yang Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan pada setiap satu orang dari 70 ribu ini ada 70 ribu. Ini sebagai rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Islam. Berarti 70 ribu kali 70 ribu. Kemudian faqala rajulun, maka berkata seseorang, ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Berkata seorang berkata dalam riwayat lain faqama ukasa, dan riwayat lain berdiri ukasanya. Di dalam riwayat lain disebutkan orangnya, yaitu berkata Ukasa bin Mihsan. Dia mengatakan, "Ud'u Allah an yaj'alani minhum." Doakanlah dan lewatin ya Rasulullah, wahai Rasulullah, "Ud'u Allah an yaj'alani minhum." Doakanlah kepada Allah supaya Allah menjadikan aku dari mereka. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta minhum." Engkau termasuk dari mereka. Tsumma qala rajulun akhar, tsumma qama rajulun akhar. Kemudian berdiri pula laki-laki yang lain. Dalam riwayat qala berkata, dia mengatakan, "Udullah ay ja'alni minhum, doakanlah aku termasuk dari mereka." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Sabaqa ka bi al-Ukas." Telah mendahulimu Ukas. Ini jawaban halus dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hakikatnya orang ini tidak berhak mendapatkan apa keutamaan yang didapat oleh Ukasa. Tapi Rasulullah SAW menjawab, telah mendahulimu Ukasa. Padahal Rasulullah SAW tahu bahwasanya dia ini orang yang tidak pantas, yang tidak berhak mendapatkan keutamaan. Syahidnya bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Anta minhum, engkau termasuk mereka, yaitu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab." Begitu juga di antara sahabat yang diberikan rekomendasi oleh Rasulullah SAW masuk surga, yaitu Abdullah ibn Salam. Seperti disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dari yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya dia berkata, "Ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li hayyin yamshi." Aku tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang hidup, kayaknya li syahidin hayyin ya. Kalau li hayyin yamshi tidak ada maknanya bagi orang yang hidup berjalan. Tidak ada maknanya. Saya ingat tanah dalam hadis ini disebutkan li syahidin hayyin yamshi. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kepada orang yang syahid tapi masih hidup berjalan. Ya, masih hidup berjalan. Innahu fil jannah. Ya betul, betul. Nah, kalau itu untuk Ubaidah ibn Jarrah, ya. Ini gelar Rasulullah SAW kepada Ubaidah ibn Jarrah sementara bahwasanya syahidin hayyin, bagi orang yang syahid tapi masih hidup. Orang syahid dia direkomendasi oleh Rasulullah SAW sebagai syahid, tapi dia masih hidup. Itu kepada Ubaidah ibn Jarrah. Itu setelah ketika kejadian perang Uhud, bagaimana dia membentengi Rasulullah SAW. Anda kembali baca. Masa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul li hayyin yamshi, bagi orang yang hidup berjalan di muka bumi ini, innahu fil jannah, bahwasanya dia ini di surga, illa li abdillah ibn salam, kecuali kepada Abdullah ibn Salam. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merekomendasi orang yang masih hidup, orang masih hidup, masih berjalan, itu dia di surga kecuali Abdullah ibn Salam. Dalam riwayat lain bahwasanya Abdullah ibn Salam ini, seperti riwayat Muadz ibn Jabal dari apa, hadis dari Muadz ibn Jabal dari yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna wa'ashiru ashrah fil jannah, sesungguhnya dia orang yang ke-10 dari 10 orang yang diberi kabar gembira dengan surga. Begitu juga yang lainnya. Begitu juga ya, yang lainnya seperti Hasan dan Husain, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Hasan dan Husain syabab ahli jannah. Apa saja? Apa? Hasan wa Husain sayyida sabab ahli jannah. Hasan dan Husain ini keduanya merupakan sayyid ahli jannah. Keduanya sayyid ahli jannah. Begitu juga Fatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Fatimah ini sayyidah nisa'a ahli jannah. Bahwasanya dia ini sayyidah dari seluruh perempuan surga. Kemudian urutan yang berikutnya adalah Ahlul Badar. Urutan berikutnya adalah dari keutamaan sahabat, yaitu Ahlul Badar. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rekomendasi kepada mereka, kepada Ahlul Badar. Yaitu ketika kisah Hatib bin Balta'ah, Abi Balta'ah, yang dia ini Ahlul Badar. Yang dia ini Ahlul Badar. Ketika akan ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik, Hatib bin Balta'ah ini mengirim surat ke keluarganya. Mengirim surat ke keluarganya yang masih di Makkah. Yang masih di Makkah. Dia apa? Karena takut keluarganya ini tidak ada yang melindungi. Karena keluarganya tidak ada yang melindungi. Karena akan ada penyerangan dari kaum muslimin. Ketika mendengar berita dari Rasulullah SAW, dia mengirim surat ke keluarganya. Bahwasanya akan terjadi penyerangan, maka berlindunglah. Tidak ada tujuan dari Hatib ini untuk memberi kabar kepada orang-orang musyrik. memberikan bocoran. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Rasulullah bahwasanya Atib ini telah mengirim. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Ali dan juga yang lainnya mengejar surat tersebut. Karena Hatib itu memberikan surat ini kepada seorang budak supaya pergi ke Mekah. Akhirnya dikejar, kemudian tertangkap dan ditemukan surat tersebut. Ternyata surat tersebut dari Hatib bin Baltah. Ketika diketahui itu oleh para sahabat, maka Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, jani adri wa nufah. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya." Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Wa man yudrika ya Umar." Engkau tidak tahu wahai Umar, "La'alla Allah ittala'a 'ala ahli Badr, fa qala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui ahli Badar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "I'malu, perbuatlah. Berbuatlah ma syi'tum, sesukamu. Faqad ghafartu lakum, sungguh aku telah mengampuni kalian." Ini rekomendasi yang kuat kepada ahli Badar. Bahwasanya ahli Badar ini adalah orang-orang yang utama, orang-orang yang paling utama setelah deretan yang tadi. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang maksud dari hadis ini. Apakah maksudnya mereka berbuat seenaknya? Di sini terjadi khilaf antara ulama. Intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis ini sendiri, la'alla Allah ittala'a. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini sudah mengetahui tentang ahli Badar ini. Artinya Allah mengetahui mereka ini tidak akan melakukan perkara mungkar kepada perkara-perkara yang bisa menyebabkan mereka ini mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mereka melakukan amalan-amalan yang menyebabkan turunnya maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkataan qad ghafartu lakum, ya, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum, berbuatlah kalian. Soalnya ini perbuatan yang apa? Yang akan datang, membebaskan perbuatan yang akan datang. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan, beliau mengatakan i'malu, lafaz i'malu. Fa innahu lil istiqbal dun al madhi. Ini kalimat ini untuk yang akan datang. Ya, yang akan datang bukan sebelumnya. Karena ada yang menafsirkan bahwasanya maksudnya ini i'malu ma syi'tum, berbuatlah sesukamu, artinya perbuatan yang sudah lalu. Perbuatan yang sudah lalu. Ini tertolak dengan kalimat i'mal di sini, yang namanya amar itu lil istiqbal. Tidak ada amar ini lil madhi, untuk masa lalu. Seorang kalau memerintah, buatlah ini. Ini yang telah lalu, apa yang akan datang? Yang akan datang. Itu secara bahasa kata beliau. Wa qawlu qad ghafartu lakum, dan ucapannya ghafartu lakum, la yujibu ayyakuna i'malu mithla. Iyakuna i'malu mislah. Fa inna qawla ghafartu lakum tahqiqan li wuqu'il maghdirah fil mustaqbal. Ucapan ghafartu lakum, lafaz ghafartu lakum, telah aku ampuni. Tadi kan perkataan i'malu itu mustakbal yang akan datang. Tetapi ghafartu lakum yang telah lalu. Seolah-olah apa bertolak belakang. Di kalimat pertama, berbuatlah sukamu untuk masa depan. Tetapi kalimat berikutnya, ghafartu lakum, telah aku ampuni. Telah aku ampuni. Berarti yang diampuni yang telah lalu kan? Yang apa setelahnya? Apakah diampuni atau tidak? Apa maknanya ini? Beliau mengatakan, kalimat ghafartu ini merupakan tahqiqan lil wuqu'il maghfirah bil mustaqbal. Dalam bahasa Arab, kata beliau, ini merupakan penegasan bahwasanya akan terjadi ampunan di masa yang akan datang. Ya, di masa yang akan datang. Karena dalam bahasa Arab sering digunakan kalimat fi'il madhi untuk mustaqbal, untuk perkara yang akan datang. Tujuannya apa? Sebagai penegasan. Seperti dalam Al-Quran, Waja'a Rabbuka. Dan telah datang Rabbuka. Kapan datangnya? Nanti, di hari kiamat. Padahal ja'a ini fi'il madhi. Padahal ja'a ini fi'il madhi. Contoh lain. Dalam Al-Quran sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, idza qumtum. Qumtum ini fi'il madhi. Jika kalian, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, ya kalian ini berada dalam sholat, faghsilu wujuhakum. Maka basuhlah wajah kalian. Berarti wudunya kapan ini? Hah? Wudunya apa? Setelah sholat, kalau melihat ya. Tetapi penggunaan fi'il madhi ini tujuannya untuk menegaskan, ya, menegaskan ketika engkau mau sholat maka berwudhulah. Faghsilu wujuhakum wa'idakum ila akhir. Nah ini banyak digunakan dalam Al-Quran penggunaan fi'il madhi untuk mustaqbal. Sahihnya dalam hadis ini bahwasanya makna hadis ini seperti tadi yang dijelaskan di awal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui kondisi Ahlul Badar dan apa yang akan mereka lakukan di masa yang akan datang, ya, di masa yang akan. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui bahwa mereka melakukan amal yang mendatangkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan ke kitab yang berikutnya untuk lamiah atau syarah dari lamiah.